Kalimat. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih bahas tentang hadis tentang larangan kezaliman, dan kezaliman ada pada tiga hal, pada darah dan fisik, kemudian harta, kemudian kehormatan dan nama baik. Penjelasannya, maka kehormatan dan nama baik juga satu hal yang memiliki kehormatan, satu hal yang wajib dihormati sehingga tidak boleh dinudai. Oleh karena itu, maka tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menggunjing saudaranya atau memberikan tuduhan palsu atau alias fitnah terhadap saudaranya. Dan di antara fitnah ada atau tuduhan palsu adalah yang disebut dengan qadzaf. Ini qadzaf adalah tuduhan palsu karena dalam bentuk dituduh berzina atau humu. Bal innal qadhib, bahkan orang yang melakukan tuduhan palsu yang disebut qadzaf, ketika dia menuduh seseorang yang baik-baik jauh dari apa yang dituduhkan dengan mengatakan wahai pezina atau kamu adalah pelacur atau orang yang humu atau kalimat semacam itu, maka dalam aturan Islam orang yang melontarkan tuduhan zina wajib mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang dia bisa memberikan persaksian kalau orang tersebut berzina, memberikan persaksian secara sarihan, secara terang-terangan, secara belak-belakan. Wa illa, maka jika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, cuma bisa mendatangkan 3 orang saksi, maka dalam aturan Islam orang yang menuduh orang lain dengan berzina dengan mengatakan dia pelacur atau gigolo atau yang lain, maka akan dihukum dalam aturan Islam dengan 3 hukuman. Yang pertama, dia berhak untuk mendapatkan hukuman cambuk 80 kali cambuk. Kemudian si penuduh ini persaksiannya selamanya tidak akan diterima. Maka setiap kali dia memberikan persaksian di depan pengadilan, pengadilan Islam tentunya, maka persaksiannya akan ditolak. Baik dia memberikan persaksian berkenaan dengan kasus harta, utang piutang misalnya, atau memberikan persaksian berkenaan dengan kasus darah, dia mengatakan pelaku pembunuhannya adalah si A atau si B, atau persaksian karena melihat hilal Ramadan, atau persaksian yang lainnya. Maka ya, hakim dalam aturan Islam, hakim wajib menolak persaksian orang ini dan tidak menerimanya. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan tuduhan zina atau humo tanpa punya bukti, maka dia mendapatkan label fasik. Maka dia menjadi mendapatkan label fasik. Fasik itu artinya orang yang jelek kualitas agamanya. Setelah dulunya dia adalah seorang yang adil, adil artinya orang yang bagus kualitas agamanya. Dan fasik itu memiliki sejumlah konsekuensi hukum. Maka tidak selayaknya orang fasik ini dinikahkan dengan seseorang, diangkat jadi menantu, dijodohkan atau dikenalkan dengan anak perempuan atau saudara perempuan. Karena Nabi perintahkan untuk menerima laki-laki yang baik agamanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." jika yang melamar anak perempuanmu atau adik perempuanmu adalah seorang laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, maka silahkan dinikahkan. Artinya jika dia adalah orang yang fasik, ya, orang yang rusak agamanya, jelek agamanya, ya, boleh jadi karena suka berjudi, suka mencuri, atau kemudian korupsi, atau menerima suap, atau yang lain, termasuk diantaranya adalah memberikan fitnah, tuduhan zina tanpa bukti, maka dia adalah orang yang tidak selayaknya diterima sebagai menantu. Demikian juga di antara konsekuensi kalau seorang itu labelnya adalah fasik, jelek agamanya, dia tidak berhak untuk maju jadi imam sholat bagi kaum muslimin menurut banyak para ulama. Ya, menurut banyak para ulama, ya, dan itu mazhab Hanabilah yang mengatakan bahasanya bermakmum dengan imam yang fasik hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kalau imamnya imam sholat tersebut orang yang fasik, maka makruh makmum dengan dia. Ya, lebih baik artinya, ya, kalau bisa dilengserkan, dilengserkan orang ini. Ya, jika tidak memungkinkan, pindah ke masjid yang lain. Jika dia imamnya adalah orang yang dia mendapatkan label fasik. Dan di antara sebab mendapatkan label fasik adalah mengatai seorang kamu pelacur atau kamu pezina atau kamu gigolo tanpa bukti empat orang saksi laki-laki. Kemudian di antara konsekuensinya adalah tidaklah diberi kekuasaan dengan kekuasaan apapun. Kekuasaan apapun, semisal kekuasaan pengasuhan. Dalam aturan Islam, ketika terjadi perceraian, maka pada dasarnya ya, jika anak itu masih kecil, kurang dari 7 tahun, maka pengasuhan menjadi hak ibu. Ya, kecuali jika ibunya fasik. Ya, kecuali jika ibunya fasik, ini suami istri cerai, ibunya fasik, di antara bentuk kefasikan adalah tidak tutup aurat alias tabarruj. Maka ibunya tidak tutup aurat, senang pakai rok mini atau yang lain. Maka menurut aturan Islam, meskipun anak ini kurang dari 7 tahun, dia boleh jadi anak umur 5 tahun misalnya, kemudian terjadi persengketa antara bapak dan ibunya siapakah yang mengasuh, setelah terjadi perceraian di antara keduanya, maka asalnya adalah hak ibu. Tapi hak ibu ini jadi hilang ketika si ibu ini labelnya adalah label fasik. Maka dia tidak boleh memegang wilayah kekuasaan, di antaranya adalah wilayatu sighar, ya, kekuasaan atas anak kecil, ya, pengasuhan dan perawatan. Li'anahu sarra fasiqan, kenapa ada dampak-dampak semacam ini? Karena dia mendapatkan label fasik. Inilah tiga hukuman untuk orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau homo tanpa bukti, kecuali jika dia bisa mendatangkan empat orang saksi laki-laki. Dalam tuduhan zina, saksi yang diterima hanya laki-laki, saksi perempuan tidak terpakai. Saksi perempuan tidak terpakai. Ada tiga laki-laki, dua perempuan, perempuannya tidak terpakai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laula ja'u alihi bi arba'ati syuhada, andai mereka mendatangkan bukti dengan tuduhan tersebut dengan empat orang saksi laki-laki. Fa'ilam ya'tu bi syuhada, dan jika mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi laki-laki, faulaika indallahi humul kadzibun, maka secara hukum mereka adalah orang yang bohong, meskipun secara realita mereka tidak bohong. Ini maka yang namanya bohong itu ada bohong menurut hukum dan ada bohong menurut realita. Dan keduanya tidak mesti sama. Keduanya tidak mesti sama. Boleh jadi dia tidak bohong secara realita, non dia bohong di mata hukum. Contohnya ini, ada orang ya, dia tahu betul orang ini zina. Dan itu tidak mengada-ada. Tulen asli 100%. Namun dia tidak punya saksi atau saksinya tidak mencukupi. Ya, maka jika dia ngomong padahal tidak punya tidak memiliki basis data, yaitu 4 orang saksi laki-laki, maka di mata hukum dia bohong. Di mata hukum dia bohong. Meskipun realitanya dia tidak bohong. Atau dengan bahasa yang lain, ada yang namanya fi hukmi dunia dan ada namanya fi hukmil akhirah. Ya, ada yang namanya hukum dunia dan ada namanya hukum akhirat. Ya, ada hukum dunia dia bohong. Karena dia ngomong ini pezina, ini homo. Ya, dia tidak punya 4 orang saksi. Maka secara hukum dunia dia bohong. Meskipun di hukum akhirat dia tidak bohong. Ya, hukum akhirat itu tidak bohong. Maka hukum dunia tidak mesti selaras dengan hukum akhirat. Ya, tidak mesti selaras dengan hukum akhirat. Atau dengan bahasa yang lain, real itu tidak mesti sama dengan status real, tidak mesti sama dengan status hukum. Secara hukum dia bohong, boleh jadi secara real dia tidak bohong. Maka Allah katakan jika tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia adalah orang-orang yang pembohong. Itu pembohong dalam hukum Allah. Indallah maksudnya dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai-sampai meskipun yang ngomong itu law furida, seandainya kita andaikan orang yang ngomong tersebut adalah orang yang paling jujur, namun dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka dia tetap kena jambu 80 kali jambuan. Oleh karena itu ada 4 orang laki-laki yang memberikan persaksian si A berzina, dan ini dilaporkan di hadapan Umar bin Khattab. Faja abim Umar, lantas Umar datang membawa mereka, kemudian menanyai mereka. Umar bertanya kepada orang pertama, engkau bersaksi dia berzina? Jawabnya iya. Kemudian Umar mengatakan, apakah engkau bersaksi bahasanya engkau melihat kemaluan laki-laki ini di farji perempuan tersebut, ra'iban, dan kemaluannya tenggelam masuk dalam farji si perempuan. Sebagaimana pensil celak masuk ke dalam wadah celak. Maka saksi pertama mengatakan iya. Lantas didatangkan saksi yang kedua dan dia mengatakan iya. Didatangkanlah saksi yang ketiga, kemudian saksi yang ketiga juga mengatakan iya. Lalu didatangkanlah saksi yang keempat dan dia tawakuf. Dia tidak berani menegaskan. Dia cuma kemudian berani mengatakan analah ashadu bizina. Aku tidaklah mempersaksikan dia berzina. Lakini ra'aitu amran mungkaran. Namun aku melihat sesuatu yang sangat mungkar, laki-laki dan perempuan satu kamar atau satu tempat tidur. Aku melihat satu hal yang sangat mungkar. Farji si perempuan. Cuma demikian yang bisa dia laporkan, yang berani dia pertanggungjawabkan. Fa jalada salasata al-awwalin. Maka Umar kemudian memberikan hukuman cambuk kepada tiga orang yang pertama, yang dianggap pembohong secara hukum, sebanyak 80 kali cambukan. Li'ana utabayana annahum kadzibatun, karena jelaslah menurut Umar kalau tiga orang ini bohong di mata hukum, meskipun boleh jadi itu adalah jujur atau benar secara realita. Karena sebagaimana kata orang yang keempat tadi, ini adalah laki-laki nindih perempuan. Udah laki-laki ini bergerak-gerak sebagaimana gerak seorang adalah satu hal yang sangat-sangat terhormat. Walihada, oleh karena itu, sebagaimana kalian mendengar Allah Ta'ala berfirman, walladzina yuhunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh zina perempuan baik-baik, dan termasuk diantaranya laki-laki baik-baik. Dikiaskan dengan zina, disamakan dengan zina oleh para fuqaha liwat atau humu. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Dan saksi ini harus laki-laki, karena arba'ati itu mu'annas, berarti suhadanya mudhakar. Ini arba'ati mu'annas, suhadanya berarti mudhakar. Dari sini disimpulkan harus empat orang laki-laki, tidak boleh perempuan, dan perempuan tidak terpakai dalam masalah ini. Fajlituhum thamanina jaldah, maka cambuklah 80 kali cambukan. Inilah hukuman yang pertama. Janganlah kalian terima persaksian mereka selamanya. Ini hukuman yang kedua. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik, dan ini hukuman yang ketiga. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang betul-betul bertobat setelah kasus itu dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya mereka tidak lagi menjadi orang yang fasik, akan tapi dengan syarat bertobat dan memperbaiki diri. Tidak cukup dengan mengatakan saya bertobat sampai kita lihat apakah orang itu memperbaiki diri ataukah tidak memperbaiki diri. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fa inna jadirun, lebih dari 100,000 manusia yang mempersaksikannya di hari Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah di Mina, dengan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun, maka haram atas kalian mengganggu darah orang lain, harta orang lain, kehormatan dan nama baik orang lain, sebagaimana haram dan mulianya haramnya hari ini, bulan ini, di negeri ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir ba'di, setelah aku wafat. Bentuknya sebagian kalian memenggal leher yang lain. Ya, karena kaum muslimin saat ini sebagiannya memenggal leher yang lain, jadilah mereka, kata Nabi, orang-orang yang kafir. Li'anna la yastahillu, karena tidaklah menganggap halal adalah seorang muslim kecuali orang kafir. Maka muslim tidaklah mungkin menghunuskan senjata di hadapan saudaranya. Ya, karena tidak ada seorang pun yang menghunuskan senjata di hadapan seorang muslim kecuali orang kafir. Oleh karena itu, maka Nabi labeli kaum muslimin jika mereka perang dengan sesama mereka sendiri, mereka labeli mereka ini adalah orang-orang kafir. Dengan Nabi katakan, janganlah kalian jadi kafir setelah aku wafat. dengan sebagian kalian memenggal sebagian yang lain. Namun tentang label kafir ini, yaitu permasalahan ini, menimbang berbagai macam dalil nas yang ada, maka perlu rincian. Yang pertama, jika seorang itu memerangi muslim dengan meyakini halalnya dia, halal baginya menumpahkan dan membunuh darah seorang muslim padahal dia tidak punya alasan syar'i untuk itu, fawa kafirun, maka dia adalah orang yang kafir, keluar dari Islam. Ya, dengan sebab menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Sama dengan menghalalkan babi. Ya, kalau orang makan babi dengan anggapan bahasanya babi itu halal dalam aturan Allah, ya, halal dalam Islam, maka dia kafir. Maka batal keislamannya. Kemudian yang kedua, namun jika seorang itu memerangi sesama muslim bita'wilin, karena terjadi takwil, yaitu salah dalam berijtihad, sebagaimana yang terjadi di antara para sahabat, perang Siffin, perang Jamal, itu namanya perang bita'wil. Dalam pelajaran akidah namanya perang bita'wil, perang karena salah ijtihad dan masing-masing ngotot dengan ijtihadnya. Kemudian atau karena rebutan kekuasaan atau karena ingin berkuasa, itu niatnya bukan karena menganggap halal darah seorang muslim, maka ini kafir, namun ini bukan kekafiran yang menyebabkan kemurtadan, disebut dengan kufrun duna kufrin, kekafiran kecil. Dalilnya ya, kalau memerangi sesama muslim itu masih bisa jadi tetap seorang muslim, firman Allah di surat Al-Hujurat, jika dua kelompok dari orang-orang yang beriman, mereka iktatalu, berperang, tawuran atau semacam itu, damaikan keduanya. Setelah damai, maka jika salah satu kemudian melampaui batas pada yang lain, sudah damai, ada yang mulai menyerang, padahal sudah sepakat damai, maka peringlah yang melampaui batas sampai dia kembali kepada ketetapan Allah, yaitu damai. Ila amrillah, amrillah yang dimaksud amrillah as-sulah, itu damai. Jika dia mau kembali kepada aturan Allah, itu damai, maka damaikan diantara keduanya dengan adil, dan bersikaplah kalian dengan sikap yang adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Karena orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah diantara dua saudaramu. Ada demikian, inilah kompromi antara ayat dengan hadis. Maka kita katakan, jika terjadi tawuran di antara sama kaum muslimin, bunuh membunuh, maka dirinci. Yang pertama, jika masing-masing menganggap halal darah saudaranya, ya, maka ini kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, ya, jika itu karena rebutan kekuasaan, rebutan kekuasaan, boleh jadi dia memberontak misalnya karena menginginkan kekuasaan. Kemudian dia menghabisi penguasa sebelumnya, atau karena fanatisme, fanatisme kampung, fanatisme suku, awhamiyah, atau karena kesombongan, sama kesombongan dan fanatisme atau semacam itu, maka tidaklah kafir yang mengeluarkan dari Islam, akan tapi dia tetap kafir karena Nabi menyebutnya dengan kafir di hadis, non kekafiran kecil. Wajib baginya bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi tutup ceramahnya dengan mengatakan, "Apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan?" Maka Nabi bertanya kepada para sahabat. Dan para sahabat mengatakan, "Betul, Anda telah menyampaikan." Maka lihatlah bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kalau beliau telah menyampaikan di tempat satu perkumpulan yang besar, yang banyak orang yang menghadirinya. Di Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah dan Nabi mengatakan, "Apakah aku telah menyampaikan?" Para sahabat mengatakan, "Iya." Lantas Nabi berisyarat dengan beliau mengangkat jarinya, yaitu jari telunjuknya ke arah atas, kemudian sedikit menekuknya ke arah depan. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah bahasanya aku telah menyampaikan kepada mereka." Demikian juga Nabi meminta persaksian kepada Allah kalau dia telah menyampaikan kepada umatnya dan umat pun mengakuinya fi yamin nahri, di hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah ketika Nabi menyampaikan khutbah di Mina. Maka kami pun memberikan persaksian dan kami pun meminta Allah dan para malaikat untuk memberikan persaksian. Demikian juga orang yang semua makhluk yang mendengarkan apa yang kami katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan secara sempurna, beliau telah menunaikan amanah, menyampaikan tugas kerasulan dan menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Karena tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi telah ajarkan pada umatnya, dan tidak ada satupun kejelekan kecuali Nabi telah ingatkan umatnya untuk meninggalkannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya ya dalam keadaan agama ini adalah al-mahajah al-baydha, adalah jalan yang terang, dan tidaklah tersisa satupun perkara agama ataupun dunia yang dibutuhkan oleh umat kecuali telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tapi kesalahan dan kekeliruan adalah orang yang mendapatkan berita ya, maka boleh jadi dia dangkal pemahamannya, boleh jadi dia punya niat yang jelek, maka sehingga dia tidak bisa memahami pesan-pesan Nabi dengan baik, atau ada karena faktor-faktor yang lain. Karena realitanya Rasul alaihi salatu wasalam telah menyampaikan secara sempurna dan sempurna. Jazakallahu anhu.